Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. Amma ba'd, masih melanjutkan pembahasan keimanan kepada para Rasulnya Allah alaihimussalatu wassalam. Kalau pada kajian yang sebelumnya telah kita tuntaskan syarahnya Al-Syeikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, maka kita ingin mengambil faedah dari apa yang disebutkan oleh Al-Syeikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Telah disebutkan pada kajian yang lalu bahwa di dalam Al-Quran setiap yang disebutkan al-anbiya dari para nabi, Nabi Allah alaihi wassalatu wassalam, maka kata beliau fahuwa ar-rasul, maka mereka adalah para rasulnya Allah. Maka dengan itu kata beliau, jika engkau dapatkan di dalam Al-Quran disebutkan Nabi, fahuwa Rasulun, maka beliau adalah berstatus sebagai Rasulnya Allah. Demikian kata beliau, rahimahullah. Akan tetapi, makna Nabi dan Rasul yakhtalif, berbeda kata beliau. Telah disebutkan definisi Nabi pada kajian yang lalu, mungkin ada yang ingat dan berani menyebutkan siapakah Nabi itu. Fadhal dengan catatannya. Kalau mencatat insyaallah akan ketemu. Nah, maka selalu diingatkan, selalu mencatat, karena ingatan kita terbatas. Maka untuk mengingatkan, agar tidak lari apa yang telah kita terima tadi, maka diikat dengan yang namanya Al-Kitabah, dengan yang namanya catatan. Kata beliau, Nabi man uhiya ilaihi bisyar'in. Bagi yang belum mencatat, silakan dicatat, dicatat, dicatat. Nabi man uhiya ilaihi bisyar'in. Orang atau hamba yang Allah wahyukan kepadanya dengan suatu syariat. Wa umira bil amali bih, dan diperintahkan juga untuk mengamalkan apa yang Allah wahyukan tentunya. Walakin lam yu'mar bitablighih, akan tetapi beliau tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Fadhal, barangkali ada yang mau mengulang. Siapakah Nabi itu? Man uhiya ilaihi bisyar'in. Seseorang hamba yang Allah berikan wahyu kepadanya dengan suatu syariat. Wa umira bil amali bih. Dan diperintah dengannya untuk mengamalkan. Walakin lam yu'mar bitablighih. Akan tetapi tidak diperintah untuk menyampaikan. Mudah-mudahan diingat seterusnya. Naam. Maka Syekh Al-Utsaimin mengangkat satu pertanyaan. Limadza lam yursal? Mengapa tidak diutus? Tidak ditunjuk? Tidak dijadikan sebagai rasul? Mengapa kalau memang itu nabi? Naam, mengapa tidak diutus atau dijadikan atau mendapatkan tugas ar-risalah? Menyampaikan risalah dari Allah Jalla wa'ala. Naam, apa yang sudah disebutkan pada kajian yang lalu? Li'annan nas fi dhalikal waqt. Karena manusia pada waktu itu, kanu ummatan wahidah. Maka mereka dalam kondisi umat yang satu. Naam. Namanya perlu disampaikan, diingatkan, itu karena kondisinya tidak dalam keadaan satu. Sebaliknya ketika dalam keadaan satu, maka belum waktunya untuk diingatkan. Nah, sehingga cukuplah Allah utus Nabi dan tidak Allah Jalla wa'ala bebankan untuk menyampaikannya. Sebagaimana tugas Rasul-Rasulnya Allah alaihimussalatu wassalam. Nah, sebagai contoh, Nabi adalah Adam alaihissalam, Abul Bashar, bapak dari seluruh manusia. Nah, lakinnahu laisa birasulin. Akan tetapi beliau bukanlah Rasul. Nah. Maka itu jawabannya, kenapa tidak diutus? Dikarenakan manusia pada waktu itu dalam kondisi ummatan wahidah, umat yang satu. Sudah antum catat ya, insyaallah. Naam. Walaisa bainahum ikhtilaf. Masih ada kelanjutan jawabannya. Qalilun walaisa bainahum ikhtilaf. Dan jumlah mereka sedikit. Secara jumlah, secara kuantitas, enam. Sejak adanya Nabi Adam alaihissalam, qalilun, masih sedikit. Walaisa bainahum ikhtilaf, dan belum ada di antara mereka perselisihan. Kapan terjadi perselisihan? Sejak kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Berapa jarak Nabi Adam dengan Nabi Nuh? Asyaratu qurun. Selama 10 abad lamanya. Bukan waktu yang sedikit. Lurus, lurus. Kemudian mengalami ganjalan. Belokan sana, belokan sini. Dengan berjalannya waktu. Dengan komunitas yang ada. Maka kemungkinan-kemungkinan terjadi perpisahan, perselisihan itu ada. Dan mulai terjadi pada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Adapun di masa Adam alaihissalam sampai masanya beliau, maka umat masih dalam keadaan satu. Walaisa bainahum ikhtilaf. Belum ada ikhtilaf di antara mereka. Lam tattasi'ad dunya, juga mengandung faktor karena dunia belum luas. maka semakin luasnya dunia, semakin juga membuka peluang. Karena adanya informasi, adanya kenal ini, kemudian karena ada masukan ini dan sebagainya. Maka di masa itu dunia belum luas, belum sampai berkembang ke sana kemari. Walam yantashir al-bashar, dan manusia pun belum bertebaran. Nah, fakanu muttafiqin, maka mereka dalam keadaan ittifaq, dalam keadaan bersatu. Bisa diulang jawabannya? Karena manusia di masa itu dalam kondisi ummatan wahidah, jumlah mereka masih sedikit dan belum ada di antara mereka ikhtilaf. Kondisi dunia pun belum meluas. Demikian pula belum banyak manusia bertebaran di muka bumi. Bisa difahami? Jika suatu saat ditanya, apa definisi Nabi? Kenapa tidak diutus oleh Allah? Maka sejak dicatat, insya Allah akan tertulis terus sampai kita wafat. Nah, catatan antum akan dibaca oleh putra-putri antum nanti. Ini dulu Abi waktu belajar di Ukhuwah, materi ini pada tanggal sekian, kemudian memberikan faedah ini dan itu. Putri antum juga mungkin buka catatan antum. Tidak tahu kita, namanya kita sudah mati, tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin buka-buka terhadap maktabah atau tempat antum menyimpan kitab. Nah, maka kemudian Allah mengarahkan untuk buka-buka catatan orang tuanya. Kalau catatan itu baik, memberikan manfaat, maka menjadi amal jariah, bukan buat generasi berikutnya. Nah, kita sudah diberikan suatu pertanyaan oleh beliau dan sekaligus pula diberikan jawabannya. Rahimahullahu ta'ala. Dalil tentang kondisi umat pada awalnya dalam keadaan satu, sekaligus antum catat Al-Baqarah 213. Kanan nasu ummatan wahidah. Pada awalnya manusia itu dalam kondisi satu, ummatan wahidah. Faba'athallahu an-nabiyyin, maka Allah jalla wa ala utus para nabinya. Nabi tentunya juga rasul sebagaimana patokan tadi yang telah disebutkan. Mubasysyirina wa mundzirin. Misinya dua sekaligus para nabi, para rasul itu mubasysyirin, penyampai kabar gembira. Kalau kalian, kalau antum berbuat taat, istiqamah di atas jalannya Allah yang lurus, maka jannah bagimu. Di saat itu pula Nabi mempunyai misi mundhirin, sebagai pemberi kabar peringatan. Mubasyir, pemberi kabar gembira. Mundhir, sebagai pemberi kabar peringatan. Jika kalian menyimpang, enggan untuk mengikuti jalannya para Nabi dan Rasul, maka bisa menyampaikan kepada nerakanya Allah. Kana an-nasu ummatan wahidah, faba'athallahu an-nabiyyina mubasysyirina wa mundzirin. Naam, bisa ditirukan. Kana an-nasu ummatan wahidah, faba'athallahu an-nabiyyina mubasyirina wa mundhirin. Naam, Al-Baqarah 213. Demikian pula berikutnya Syekh Al-Utsaimin dengan kemurahannya mengangkat suatu pertanyaan berikutnya. Naam. Mal faidah minan nabi minan nabiyyi ba'da Adam alaihi salam idza kana lam yu'mar bit tabligh. Kata beliau, siapa tahu ada suatu pertanyaan atau ada yang bertanya, mal faidah, apa manfaat minan nabi, keberadaan seorang nabi, ba'da Adam alaihi salam, setelah Nabi Adam alaihi salam, idza kana lam yu'mar bit tabligh, kalau memang tidak diperintah untuk menyampaikan. Karena belum Allah bakukan sebagai Rasul. Kalau sudah sebagai Rasul, maka diperintah untuk menyampaikan. Adapun sebatas Nabi, maka tidak diperintah untuk menyampaikan. Maka bagaimana atau apa faedahnya adanya seorang Nabi setelah Adam misalkan, nah ketika di sana tidak ditugaskan untuk menyampaikan ar-risalah. Jawaban yang diajarkan oleh beliau, tadzkirun nas, mengingatkan manusia, bisyari'ah, dengan adanya syariat Allah, syariat yang Allah turunkan, allati nasuha, yang mereka telah lupa padanya. Nah, itu jawaban singkat. Tadzkirun nas bisyari'ah allati nasuha. Sebatas mengingatkan manusia, umat yang ada di hadapannya, diingatkan dengan apa? Bisyari'ah, dengan agama Allah. Allati nasuha, yang mungkin mereka itu lupa. Nah, nah, maka cukup Nabi mengingatkan mereka dengan syariah. Jawaban ini beliau tentunya ambilkan dengan suatu dalil. Dalilnya surat Al-Ma'idah ayat ke-44. Dalil yang menunjukkan bahwa Nabi mengingatkan manusia. Nah, inna anzalna taurata fiha huda wa nur. Sungguh kami, kata Allah, turunkan Taurat. Padanya di dalam Taurat itu huda, ada petunjuk. Wa nur, dan juga adanya cahaya, maksudnya cahaya yang menerangi. Ini Allah berbicara tentang Taurat, tentunya jauh-jauh sebelum datangnya Al-Quran. Nah, mengingat para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam, mayoritas dari kalangan Bani Israel. Nah, yahkumu bihan nabiyyun, yang mana para nabi tadi memutuskan padanya, pada Taurat, alladzina aslamu lilladzina hadu. Nah, kepada orang-orang yang telah menyerahkan diri kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala, lilladzina hadu, kepada orang-orang yang siap, yang menerima petunjuk. Dari ayat ini menunjukkan faidah minan nabi, merupakan manfaat atau faidah diutusnya nabi untuk menghukumi perkara di antara mereka, di antara orang-orang Yahudi. Nah, alladzina aslamu, yang mana mereka telah menyerahkan diri kepada agama Allah Subhanahu wa taala lilladzina hadu. Naam. Dan mereka itu mendapatkan petunjuk dari Allah Jalla wa ala. Ayat ini disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, adanya juga riwayat hadis, akan tetapi hadisnya dhaif. Kata beliau, adanya riwayat tetapi hadisnya dhaif. Disebutkan ulama ummati kal anbiya Bani Israel. Ulamanya umatku, kata Nabi, adalah seperti para nabinya Bani Israel. Nah, adalah seperti nabinya Bani Israel. Riwayat ini walaupun dhaif, tapi dari sisi makna adalah sahih. Nah, hanya saja penyandarannya tidak dibenarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena bukanlah hadis yang sahih. Maka diibaratkan demikian. Ulama di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti layaknya para nabi di kalangan Bani Israel, yang mereka bertugas untuk mengingatkan kepada umatnya yang lupa terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini jawaban dari pertanyaan yang kedua. Berdasarkan dari itu semua, nabi yang pertama tentunya adalah Adam alaihissalam dan rasul yang pertama Nuh alaihissalam. Sedangkan rasul yang terakhir dan tentunya nabi yang terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa'lam, kata beliau, mengingatkan kita bersama. Sungguh jika kalian dapati pada sebagian kitab-kitab tarikh, kitab-kitab sejarah, kalau kalian mungkin temukan disebutkan di sana bahwa adanya Nabi Idris alaihissalam itu datang sebelum kurunnya Nabi Nuh alaihissalam, kullu hadza kadzibun, maka ini semua adalah kedustaan, kata beliau. Walaisa bisahihin, dan tidaklah sahih. Mungkin siapa tahu antum pernah baca, antum pernah dengar Nabi Idris itu datang sebelum Nuh alaihissalam. Nah, sebagaimana pula sebagian yang lain menyebutkan Nabi Syith, nabi yang namanya Syith, maka semua ini adalah kedustaan dan tidak sahih sama sekali. Maka Idris alaihissalam datang setelah Nuh alaihissalam qat'an, secara pasti, secara jelas Idris datangnya setelah kurunnya Nabi Nuh alaihissalam. Nah, sebagian para ulama menyatakan bahwa Nabi Idris alaihissalam termasuk para rasul dari kalangan Bani Israel. Termasuk para rasul dari deretan para rasul kalangan Bani Israel. Nah, dan kita harus meyakini dengan ilmu yakin bahwa Idris itu datang sebelum Nuh alaihissalam. Mengapa kita menyatakan demikian, kata beliau, dengan suatu dalil surat An-Nisa ayat ke-163 yang menunjukkan bahwa tidak ada nabi sebelum Nuh alaihissalam. Nah, setelah Adam alaihissalam tentunya. Idris, jika ada yang menyatakan Idris, sekali lagi itu datangnya setelah masa Nabi Nuh. Pada surat An-Nisa, Allah menyatakan, inna awhayna ilaika, sungguh kami telah mengutus kepadamu, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kama auhayna ila Nuhin. Sebagaimana kami telah utus, telah kami wahyukan kepada Nuh. Kami wahyukan di situ maksudnya kami tugaskan sebagai Rasul. Siapa yang Allah sebut? Nuh alaihi salam. Kami telah mengutusmu, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kami telah utus atau kau wahyukan kepada Nuh alaihi salam. Dan Allah juga tidak menyebut Adam, kama auhayna ila Adam, tidak. Di sini pula menjadi pendalilan bahwa rasul yang pertama adalah Nuh alaihi salam. Mengapa? Karena Allah sebutkan kama auhayna ila Nuhin, kepada Nuh alaihi salam. Wan nabiyina min ba'di, dan juga para nabi yang datang sesudah beliau. Jika kemudian dikatakan Idris datang sebelum Nuh, berarti menyalahi ayat ini. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'dih. Beliau pakai dalil, nyatakan suatu pernyataan tidak lepas dengan dalil. Bukan hanya surat An-Nisa saja, di sana ada surat Al-Hadid. Al-Hadid ayat ke-26 yang menyebutkan lagi bahwa Idris alaihissalam bukanlah nabi yang datang sebelum Nuh alaihissalam. Walaqad arsalna, dan sungguh-sungguh kami telah utus Nuhan wa Ibrahim. Nuh dan Ibrahim alaihimas salatu wassalam, kami sungguh telah utus keduanya. Wa ja'alna fi dzurriyyatihima, dan kami jadikan pada keturunan keduanya, Nuh dengan Ibrahim, apa Allah jadikan? An-nubuwah wal kitab, kenabian, dan juga Allah berikan kenikmatan berikutnya berupa al-kitab. 6. Injil, Taurat, Zabur, sampai kemudian Al-Quranul Karim. Walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahima wa ja'alna fi dzurriyyatihima an-nubuwwata wal kitab. Berdasar dari dua ayat tadi, maka Allah utus mereka, dan mereka itu al-qammah, mereka itu adalah puncak. 6. Manusia-manusia yang mulia, yang mana Allah Jalla wa'ala berikan kenikmatan kepada hamba-hambanya yang Allah pilih. Kenikmatan tadi berupa an-nubuwah wal-kitab. 6. Maka siapa yang menyatakan, kata Syekh Al-Utsaimin, bahwa Idris datang sebelum Nuh, faqad kadzaba al-Qur'an, maka dia sungguh telah mendustakan Al-Qur'an. Wa 'alaihi an yatuba ila Allah, dan hendaknya dia segera bertaubat kepada Allah. Min hadzal i'tiqad, dari keyakinan atau akidah tersebut. Maka hendaklah, maka dia telah mendustakan Al-Qur'an, dan wajib baginya untuk bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala dari keyakinan tersebut. Nah, selanjutnya kata beliau rahimahullahu ta'ala, warrusul alaihimussalatu wassalam hum a'la tabaqatil bashar. Para rasul alaihimussalatu wassalam itu adalah tingkatan manusia yang a'la, yang paling tinggi. Para rasul lebih istimewa lagi dari para nabi. Para rasul a'la tabaqatil bashar, tingkatan manusia yang paling tinggi. Kita mengetahui Allah ciptakan manusia itu bertingkat-tingkat, bertabaqat. Nah, maka di sana ada yang tertinggi, ada yang di bawahnya, ada yang di bawahnya, dan seterusnya. Yang mana an'amallahu alaihim, Allah telah berikan nikmat kepada mereka, kepada para rasul alaihimussalatu wassalam. Yang kita minta dalam setiap salat agar kita digolongkan mereka pada surat Al-Fatihah. Sebentar kita akan ketahui. Sebagai bukti bahwa mereka adalah tingkatan manusia yang paling tinggi dan mereka lah golongan yang Allah berikan nikmat, pada surat An-Nisa 69. Ada 4 golongan yang Allah berikan nikmat. Wa may yuti'illaha war-rasula, dan siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, apa balasan yang akan didapat? Faulaika, maka mereka itulah, ma'alladzina an'amallahu alaihim, akan bersama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Kemudian disebutkan rinciannya, siapa mereka itu? Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Yang kedua, wasiddiqin, orang-orang yang siddiq, yang jujur keimanan mereka. Wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, as-salihin, orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman dengan benar dan mengamalkan keimanannya dengan sebenarnya. 4 golongan hendaknya terus diingat. An-nabiyyin, para nabi, as-siddiqin, para siddiqin, asy-syuhada, dan as-salihin. Disadari atau tidak, itu yang kita minta setiap salat. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus ya Allah. Apa jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka. Alaihim, an'amta alaihim, yang kau telah berikan nikmat alaihim, kepada mereka. Kalau baca terjemah mereka, tidak tahu siapa itu mereka, kurang lebih kira-kira. Tidak ngerti-ngerti kita. Maka kembali kepada penafsiran, yang diberikan nikmat, itulah yang disebutkan pada An-Nisa 69 ini. Kita minta kepada Allah agar termasuk dari 4 golongan tadi, karena mereka sudah direkomendasi dan sejelas-jelasnya diberikan nikmat oleh Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Apakah Al-Fatihah itu kita lantunkan begitu saja formalitas, ataukah kemudian kita sadari ayat per ayat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami meminta tolong ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, kita selalu minta petunjuk. Kita sadari ataukah tidak? Petunjuk yang bagaimana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Kalau kemudian lewat begitu saja, seakan-akan sebagai hal yang harus dipenuhi di waktu, di saat sholat, maka belum menghasilkan hasil yang diharapkan bersama. Maka sadari dan cerna, walaupun ayat itu kita ulang-ulang setiap rokaat. Al-Fatihahnya, demikian pula suratnya, ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita berusaha menyadari ayat yang kita baca. zikir yang kita baca pada ruku, pada sujud, pada duduk. Jangan kemudian asal-asal subhanarabbil azim, subhanarabbil azim, subhanarabbil azim. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar, subhanarabbil ala, subhanarabbil. Tanpa diikutkan hati. Jadinya formalitas. Yang penting cepat selesai, saya beres. Selesai dari sholat. Nah, nanti datang sholat berikutnya, begitu lagi. Nah, coba ditenangkan, dicerna ketika sholat dari mulai takbiratul ihram. Allahu akbar. Nah, iftitah apa artinya? Al-Fatihah apa artinya? Insyaallah dengan merenungi, mencerna seperti itu, hati kita selalu terketuk di dalam sholat. Nah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu tidak kuat ketika dibacakan Al-Quran. Beliau yang paling gampang untuk menangis. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah kita berintrospeksi kepada diri kita masing-masing. Sudahkah kita sampai pada batasan jika dibacakan ayat itu kita mengerti. Yang kemudian sampai pada tahap tersentuh. Ternasehati dengan kalam Allah subhanahu wa ta'ala. 6. Itulah penafsiran siratul ladhina an'amta alaihim pada An-Nisa 69. Ghairil maghdubi alaihim waladhalin. Bukan jalan yang kau murkai, bukan jalan pula yang kau sesatkan, ya Allah. Kami minta kepada empat golongan tadi, ya Allah. Jangan sampai kami menjadi hambamu yang maghdub. Jangan pula kami termasuk yang dhalin. Kemudian diakhiri, amin. Nah, kabulkanlah ya Allah. Berikutnya, Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa para nabi termasuk padanya para rasul. Di ayat tadi disebutkan kata an-nabiyyin. Maksudnya jika sudah disebutkan nabi, maka sudah barang tentu para rasulnya. Yang mana para rasul afdal minal anbiya, lebih afdal dari para nabi. Thumma ar-rusul afdal khamsah. Dari para rasul ada lagi yang lebih afdal. Dari rentetan para rasul yang ada yang lebih afdal lagi. Mereka hanya lima yang disebut dengan ulul azmi. Semakin mengerucut. Manusia yang afdal nabi, nabi yang afdal lagi rasul, rasul yang afdal lagi ulul azmi. Ulul azmi nanti ada yang afdal lagi. Nah, kenapa demikian? Allah berkehendak untuk memilih dari hamba-hambanya. Nah, pada dua ayat di surat yang berbeda. Antum catat dulu pembahasannya insyaAllah pada kajian berikutnya. Dalil tentang ulul azmi pada surat Al-Ahzab. Ayat yang ketujuh. Jadi kalau belum sampai terbahas pada malam ini, antum bisa buka-buka di rumah. Wa idz akhadna minan nabiyyina mitsaqahum. Dan tatkala kami mengambil mitsaq, perjanjian dari para nabi. Dari para nabi wa minka, dan darimu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min Nuhin, dan dari Nuh. Wa Ibrahim, dan dari Ibrahim. Wa Musa, dan dari Musa. Wa Isa, dan dari Nabi Isa. Surat berikutnya, surat Asy-Syura ayat ke-13. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan. Allah Jalla wa'ala telah syariatkan bagi kalian dari agama ini, ma wassa bihi Nuhan. Apa yang telah Allah wasiatkan padanya kepada Nuh. Walladhi awhayna ilaika. Dan yang telah kami wahyukan kepadamu, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah dua, Nuh, kemudian Muhammad. Wa ma wassayna bihi Ibrahim. Dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim. Wa Musa wa Isa. Dan juga Musa dan Isa alaihimus salatu wassalam. Apa yang Allah wasiatkan? An aqimuddin. Agar mereka menegakkan agama Allah Jalla wa'ala. Wala tatafarraqu. Dan janganlah kalian berselisih, berpecah belah. Penjelasannya insyaAllah pada waktunya mendatang. Bi'idhnillahi ta'ala. Semoga yang kita bahas Allah jadikan sebagai ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Dan Allah catat apa yang kita perbuat sebagai amalan yang soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.